Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'di. Ya, tafadhal. Antaqra'u ma qad hafidhtum min al-matn. Ya. Jadi kita ulang kemarin penjelasan makna tentang wardatan kadihan. Ya, kita ulang ya. Wardatan kadihan i'rabuhu wardah bin nasbi khabaru kana fi qawli ta'ala fa idhan syaqqatis sama'u fa kanat wardah. Wardatan kadihan i'rabnya wardah dengan nasab sebagai khabar bagi kana pada firman Allah Ta'ala fa idhan syaqqatis sama'u fa kanat wardah. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Tanda nasabnya fathah di akhirnya. Wa qawluhu kadihan, kemudian ucapan Allah kadihan, al-kaf harfu jar, ad-dihan majrur bil-kaf. Wa alamatu jarhi kasru akhirih, wa jumlatul jari wal majrur fi mahali nasbin sifatun liwardah. Kemudian jumlah al-jari wal majrur kadihan pada mahalnya nasab sebagai sifat dari wardah. Karena dia jumlah datang setelah nakirah. Qala fil jalalaini fa idzan syaqqatis sama' infarajat abwaban linuzulil malaikati fakanat wardah ay mithluha fakanat wardatan ay mithlaha muhmaratan kadihan kal adimil ahmar ala khilafil ahli biha wa jawabi idza fama'zamal haul wa jawabu idza fama'zamal haul intaha. Disebutkan di dalam al-jalalain makna fa idzan syaqqatis sama' yani infarajat abwaban, ya, langit pecah, akhirnya abwaba menjadi abwaba, membentuk pintu-pintu. Fa idzan syaqqatis sama' infarajat abwaba, pecah menjadi pintu-pintu, ya, terbuka dengannya pintu-pintu. Linuzulil malaikah, untuk turunnya para malaikat. Maka jadilah langit ketika itu wardah, bunga aimitlaha, yakni semisal bunga muhmarrah, merah, ya, kadihan al-adim al- kadihan seperti adihan, ya, minyak kal-adimil ahmar, seperti minyak yang berwarna merah. Ala khilafil ahli biha, tidak seperti yang kita kenal dari warna minyak. Wa jawabu idha, jawabannya idha fa'idhan syaqqatis sama adalah fama'azamal haul, ya, alangkah besarnya kedahsyatan di hari itu. Qala al-allamah Sulaiman al-Jamal fi hawashihi, al-allamah Sulaiman al-Jamal dalam catatan kakinya terhadap al-jalalain, kata beliau menafsirkan ucapannya sahibul jalalain atau meluruskan ucapan beliau, mithlaha muhmarrah ibarah mithlaha muhmarrah, kata sahibul jalalain, makna wardah kadihan adalah mithlaha muhmarrah, semisal bunga berwarna merah. Ibaratu ghairih, ungkapan selain beliau dari para penafsir adalah muhmarratan mithlaha, merah seperti bunga, yang disamakan adalah dari sisi warnanya. Wa hiya azhar kama la yakhfa, ini yang lebih jelas sebagaimana tidak tersamarkan. Wa qawluhu kadihan ya juzu an yakuna khabaran tsaniyan, kemudian qawluhu kadihan boleh di'rab sebagai khabar yang kedua dari isimnya kanat, khabar pertamanya wardah, yang kedua kadihan. Wa an yakuna na'atan, boleh pula di'rab sebagai na'at liwardah, bagi wardah. Wa yakuna halan min ismi kanat, boleh pula di'rab sebagai hal dari isimnya kanat, yaitu hiya kembali ke sama. Wa qawluhu ala khilafil ahdi biha, ucapan beliau sahibul jalalain, ala khilafil ahdi biha, dengan warna minyak tidak seperti yang diketahui. Ay ala khilafi launiha alladhi narah, yakni tidak seperti warnanya yang kita lihat dan kita ketahui dari warna minyak, yaitu az-zurqah, biru. Wa tilkal humrah, sedangkan itu warnanya merah. Allati zaharat fiha min dhalikal waqt hiya launuha al-asli. Ya, wa tilkal humrah, ya saya, wa tilkal humrah, warna merah itu allati zaharat fiha, yang tampak pada minyak, fi dhalikal waqti, di waktu itu, hiya launuha al-asli, adalah warnanya asli. Jadi asli warna minyak itu adalah merah. Kenapa? Li'anna launal asli daiman huwa humrah. Karena warna aslinya minyak tanah itu adalah berwarna merah. Wa innama nushahiduha zarqa'a bisababi i'tiradil hawa. Dan kita tidak lain, ya, kita melihat warna minyak itu di sekarang ini dengan warna biru bisababi i'tiradil hawa, karena pengaruh udara. Bainana wa bainaha, yang menghalangi kita dengan minyak. Kama yuraddam fil uruk, sebagaimana darah yang berwarna merah itu terlihat dari urat berwarna azraq, biru, ya kan? Orang yang kelihatan uratnya itu kelihatan warnanya biru uratnya kan? Padahal kalau dipotong keluar warna apa? Merah, ya. Wal hawa hunaka la yamna' min al sadaqah, nanti di hari kiamat hawa udara tidak menghalangi warna aslinya minyak. Qalahu al-Karakhi, ini dikatakan oleh al-Karakhi wal-Imadi wal-Kazaruni wal-Ma-Wardi. Wa qala al-Qurtubi, kemudian dikatakan oleh al-Imam al-Qurtubi, qala Qatada innaha al-yawma khadra'u, sesungguhnya minyak di hari kiamat itu berwarna khadra'. Innaha al-yawm, sesungguhnya minyak di hari ini berwarna khadra'. Apa khadra'? Hijau, ya. Wa sayakunu laha launun ahmar, nanti kelak dia akan berubah warnanya menjadi warna merah. Intaha. Selesai. Ya, silakan dibaca. Qala syari wa zaidun kal asadi ay fi syuja'ah wa irabuhu fi syaja'ah wa irabuhu zahirun wa qad tadkhulu ay al kaf ala dhamiri fi daruri syi'ri ka qalil Ajad min qasidatin murajjaza yasifu bihal himar al-wahshi khallazanabati shimalan kataba wa umma aw alin kaha aw aqrabaha aw aqraba zatal yamini ghayra an yankabba al-lugha khalla ay taraka wa yurwa naha wa dhanabat bi dhammi dhal kama yufiduhu kalamu hutail fi syarhil mufassal wa qala innahu mawdi'u bi'ainihi wa fil 'aini wa dhanabat wa dhanabat bi fatizal al mu'jama wa badal alifi ba muwahhadah wa badal alifil ukhra ta musanna min fawq ay akhirul huruf ismun mawdi' bi'ainihi wa shimalan bi kashi shin ay an shimalihi wa kasban bi fathil kaf wa ta al-mustasa wal ba al-muwahhada ay qariban wa alin ismu hadba أي صخرة كبيرة بعينها وهي في الأصل جمع وعل وهو ذكر الأروى وينكب أي يجوز أي يميل الإعراب khalla fi'lun madin wa mithluhu naha ala riwayatil ukhra tansibu maf'ulain li annaha bi ma'na taraka al mutadammin ma'na sayyara wa fa'iluhum mustadun fihi jawazan taqdiruhu huwa adunabat maf'ulaha al awwal shimalan maf'ulun thanin kasban na'tun li shimalan ay shimalan qariban wa aw alin imma bin nasbi atfan ala dunabat فإما برافي على أنهم مبتدأون وخبره جملة كها أي كذنابات وقد ذكر الوجهين العين والدمامين وهتيل كها جار ومجرور والكاف حرف جار والها ضمير متصل في محل جر بالكاف أو حرف عطف أقرب معطوف على الها منكها من غير إعادة الجر والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تبعه في جره وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل التسع وهي الصفة ووزن الفعل وألف الإطلاق ذات ظرف مكان وعلامة نسبه فتح آخره واليمين مضاف إليه غير اسم استثناء وعلامة نسبه فتح آخره عن أن حرف مسن ونسب ينكب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه فتح آخره ألف للإطلاق والمعنى إن هذا الحمار الوحشي لما مضى في عدوه جعل موضع الذنابات ناحية شماله ناحية شماله قريبة منه وجعل هدبة أو عل ناحية يمينه كها أي مثل الذنابات في القرب منها فهما عن يمينه وشماله مقدار ما بين كل منهما وبين طريقه واحد إلا أن ينكب أن يجور في عدوه فتصير الذنابات إن مال إليها في العدو أقرب من أو عل وإن مال بالعدو إلى أو عل صارت أقرب إليه من الذنابات والشاهد في قوله كها حيث جرت الكاف المضمر وهو قليل ومثال حتى نهو حتى مطلع الفجر وإرابه حتى حرف غاية وجر مطلع مجرور بحتى وعلامة جره كسر آخره والفجر مضاف إليه أي إلى مطلع الفجر وقولهم أي العرب أكلت السمك حتى رأسها وإرابه أكلت فعل فاعل السمك مفعول به حتى حرف غاية وجر رأسي مجرور بحتى والهاء في محل جر بالإضافة أي إلى رأسها بالجر إنما أتى به لأن ما بعد حتى في المثال المذكور يجوز رفعه ونسبه أيضا كما سيأتي في باب العطف قال الفاكهي وأتى بمثالين للإشارة إلى أن الجر بها تارة يكون واجبا وذلك إذا كان ما بعدها اسما إذا كان ما بعدها اسما غير الداخل فيما قبلها كالآية وتارة يكون جائزا وذلك إذا كان جزءا مما قبلها ولم يتعذر دخوله كالمثال وإنما امتنع العطف بحتى في الآية لأنها إنما تعطف بعض على كل كما سيأتي انتهى أي والفجر في الآية ليس بعض من الليل مثال الواو وعلى الضمير في ضراء وزيد كالأسد. Kita masih membahas tentang huruf-huruf jar yang dia tidak dihususkan dengan isim zahir tertentu. Bahkan dia bisa masuk ke semua isim zahir. Yang pertama kaf. Ya. Masih kita pada yang pertama. Ya. Kaf bisa masuk kepada isim zahir atau semua isim zahir. Ya. Contohnya yang lain wa zaidun kal asadi. Tadi yang pertama wardatan kadihan. Yang kedua wa zaidun kal asadi. Ai fi syaja'ah. Zaid seperti singa, yakni fi syaja'ah dalam hal keberanian. Harus ya antara al musyabbah dengan musyabbah bih itu ada munasabah, keselarasan yang karenanya dia diserupakan. Di sini ada keselarasan antara al-Asad dengan Zaid dari sisi asy-syaja'ah. Zaidun kadhabu'. Zaid seperti babu' hiena. Misalkan dia malas tapi pengen makannya enak. Malas kerja, tidur-tiduran aja. Makanya banyak. Jago tidurnya. Topo itu kalau sudah tidur kuat sekali. Maka dikatakan Zaidun enggak al-babu'. Kemiripannya ada. Ya. I'rabnya zahir. I'rabnya jelas ya. Zaidun mubtada kal-asad jar majrur fi mahal rafin khabar. Muta'alik bi wajibil hadfi. I'rabuhu zahir. I'rabnya jelas. Waqad tadkhulu ay al-kafu ala dhamir fi darurati syi'r. Ya bagi yang pelajaran mutamimah. Barangkali enggak kuat, capek, enggak perlu ikut. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk murojaah Al-Qur'an saja. Ya, biar nanti masuk pelajaran mutamimah dalam kondisi masih kuat, masih semangat. Ya, kalau misalkan enggak sanggup, ya yang sanggup silakan. Syaratnya ya harus dia dalam kondisi siap menerima ilmu. Jangan dalam kondisi loyo ataupun ngantuk. Kalau yang seperti ini saya sarankan untuk tidak ikut. I'rabnya jelas. Waqad tadkhulu ay al-kafu 'ala dhamir fi darurati syi'r. Dan terkadang al-kaf masuk kepada dhamir pada darurah syi'riyah. Seperti ucapannya al-Ajjaj min qasidatin murajjaz yasifu biha al-himar al-wahsyiyah. Dalam qasidahnya yang dibentuk dalam bentuk rajaz. Beliau menggambarkan dengan qasidah ini tentang al-himar al-wahsyi. Keledai liar. Khalla dhunabati shimalan kasaban. Ya, khalla dhunabati shimalan kasaba. Wa umma aw'alin kaha aw aqraba. Zata al-yamini ghayra an yankuba. Dia himar yang buas itu membiarkan az-zunabat nama satu tempat. Shimala berada di sisi kirinya. Kasaba dekat. Dia menjadikan si binatang liar ini menjadikan az-zunabat dekat di sebelah kirinya dan dia menjadikan umma wa'al nama batu besar kaha itu. Kaha. Di sini syahinya kaha. Masuk dhamir kaf kepada ha kembalinya kepada az-zunabat. Dan dia menjadikan batu besar ummu awal di sebelah kaha. Seperti az-zunabat. Iya. Dekat maksudnya. Atau lebih dekat. Tapi zatal yamin. Di sebelah kanannya. Jadi dia memposisikan dirinya antara az-zunabat dengan ummu awal. Dalam kondisi atau posisi sama-sama dekatnya. Kalau az-zunabat diletakkan ataupun diposisikan di sebelah kirinya, kalau ummu awal di sebelah kanannya, ghayra an yankuba tanpa dia condong ke arah az-zunabat ataupun apa ummu awal, pas di tengah-tengah antara az-zunabat dan ummu awal. Ya, biar kalau pengen tahu kejelasan maksud maknanya ya dilihat kelengkapan apa baik qasidah ini. Matanya sudah dibaca belum ya? Hah? Belum? Ya. Kita baca dulu ya. Matanya. Terakhir sampai di mana? Faminha. Ya. Kita balik ke matan dulu. Faminha ma la yakhtas bi dhahir bi'aynihi wa wal kafu wa hatta wal wawu nahu wardatan kaddihan wa zairun kal asadi wa qad tadkhulu ala dhamiri fi darurati syi'ri. ونحو حتى نطلع الفجر وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر ونحو الله والرحمن ومنها ما يختص بالله ورب وربي مضافا للكعبة أولياء المتكلم وهو التاء نحو تالله وتربي الكعبة وتربي وندر الرحمن وتحياتك ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومذ نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو مذ يومين ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو رب نحو رب رجل في الدار. Yeah. Di antara huruf jar ada yang dia tidak dihususkan dengan isim zahir tertentu, yaitu kaf, hatta dan waw. Contohnya Wardatan kadihan, Zaidun kal Asad. Dan terkadang ya, dia huruf-huruf jar ini yang dia dikhususkan kepada isim zahir masuk juga kepada isim dhamir pada dalam kondisi darurat syi'riyah. Ya, di matan tidak disebutkan contohnya ya. Hanya di syarah. Wa nahwi, kemudian juga contoh hatta matla'il fajr. Dan ucapan mereka orang Arab akal tu sama kata hatta ra'siha bil jar. Dan contoh wallahi warrahmani. Ya. Di antara huruf jar ada yang dia dikhususkan dengan lafadzul jalalah Allah. Juga lafadz rabb, dalam keadaan lafadz rabb ini diidhafahkan kepada Ka'bah. Ya, ataupun diidhafahkan rabb ini kepada ya mutakallim, yaitu ta. Tarabbil Ka'bah. Ya. Tarabbi. Ya. Contoh tallahi tarabbil Ka'bah wa tarabbi wa nadara, dan jarang digunakan ta untuk selain yang tersebut di atas. Seperti tarrahmani wa tahayatik. Wa minha, dan di antara huruf jar ada yang dia dikhususkan dengan zaman. Masuk kepada zaman. Contohnya mundu dan mudh. Contoh ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ah au mudh yaumaini. Wa minha, di antara huruf jar ada pula yang dia dikhususkan masuk kepada isim-isim yang nakirah ghaliban umumnya, yaitu rubba. Contoh rubba rajulin fid dari. Faqad tadkhulu ala, sudah selesai. Nah, sekarang kita baca penjelasan makna dan i'rab dari bait syair yang merupakan syahid, ya, di mana huruf kaf masuk kepada isim dhamir, ya, fi ad-darurah asy-syi'riyah. Al-lughah, sisi bahasa. Khalla ay taraka, khalla maknanya taraka, khalla yukhalli, khalli yutruk maknanya. Wa yurwa naha ataupun naha, ya, menjauhi. Ya. Naha wa dzunabat, kemudian naha ya, tanpa tasydid. Ya. Kalau naha menjauhkan itu. Tanhiyah ya, menjauhkan. Ya mungkin naha ya, coba dicek lagi. Wa dzunabat bi dhammi dzal, kemudian dzunabat dengan dhammah pada dzal. Kama yufiduhu kalam Hudail, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalamnya Hudail fi syarhi al-mufassal, dalam syarah beliau terhadap kitab al-mufassal liz-Zamakhsyari. Al-mufassal tulisannya az-Zamakhsyari. Wa qala innahu mawdi'un bi'ainih, dikatakan bahwasanya dia az-Zunabat adalah mawdi' bi'ainih, tempat tertentu ya, nama tempat tertentu. Wa fil aini wa dhunabat bi fathi dhal al mu'jamah wa ba'da al alif ba'un muwahhadatun wa ba'da al alif al wa ba'da al alif al ukhra ta'un muthannatun min fawqi ay akhir al ay akhir al hurufi ismu mawdi'in bi ainihi. Dalam kitab al aini, fil aini al dhunabat bi fathi dhal al dhunabat, kata beliau fil aini wa dzanabat dengan fathah dzal al mu'jamah yang bertitik, beda ya kalau tadi harakatnya apa, dhammah ya. Kalau dalam al aini disebutkan wa dzanabat dengan fathah dzal al mu'jamah, dengan dzal yang bertitik untuk membedakan dengan dal al muhmalah. Wa ba'da al alif, kemudian setelah alifnya ada ba dengan satu titik. Wa ba'da al alif, kemudian setelah alif berikutnya ada ta yang bertitik dua di atasnya. Ya, akhir huruf, yakni di akhir huruf itu ta. Az-Zanabat adalah ismu mawdi'in bi'aini, nama tempat tertentu. Wa shimalan, dengan shimalan bi kasri shin, dengan kasra pada shinnya, ay an shimali, yakni dari arah sebelah kirinya. Di arah sebelah kirinya. Wa kasaban bi fathil kaf wa sa, kasaban dengan fathah kaf dan sa'nya. Al-musallasah yang bertitik tiga, kasaban. Walba al-muhadah, dan dengan ba yang bertitik satu, ay qariban, maknanya qariban, dekat. Wa ummu awalin, ummu awal ismu habbah, nama batu. Habbah ay sokhrat, ay sokhratin kabira, yani batu besar. Bi'ainiha tertentu. Wahia fil asal, dan asalnya ya, asalnya awal jamak dari wa'al, wa huwa dzakrul arwa, yaitu jantannya domba, domba jantan. Wa yankubu, makna yankubu ay yajur wa yamil, menyimpang, condong. Ya. Condong. Lawan dari al-adl, al-jaur. Kalau adl kan tetap pertengahan. Ya, kalau al-jaur sudah menyimpang arah kanan ataupun kiri. Yamil, condong ke kanan ataupun ke kiri. Al-i'rab, i'rabnya khalla fi'lun madin wa mithluhu, yang semisal dengan khalla dalam makna adalah naha 'ala riwayah al-ukhra. Seperti yang tersebut dalam riwayat yang lain, bukan apa? Khalla tapi naha. 'Ala riwayah al-ukhra, tansibul al-maf'ulain, dia khalla itu menasabkan khalla dan naha itu menasabkan dua maf'ul sekaligus. Li'annaha bima'na taraka, karena dia mengandungi makna taraka. Yang mana taraka al-mutadammin makna sayyara. Taraka mengandungi makna tafsir itu sayyara. Sayyartu at-tin apa? Ibriqan ataupun al-khazafa ibriqa. Ya, butuh kepada dua maf'ul. Wa fa'iluhu mustatir, fa'ilnya khalla mustatir, fi jawazan taqdiruhu huwa az-zunabat ataupun az-zanabat, maf'uluha maf'ulnya khalla. Al-awwal yang pertama, shimalan maf'ulun thanin. Maf'ul yang kedua, kasaban na'tun li shimalan, sifat bagi shimalan. Ay shimalan qariban, makna shimalan kasaba yani shimalan qariban. Wa ummu aw'al imma binasab, bola dengan nasab umma aw'al. Khalla dhunabat shimalan kasaban wa umma aw'al. Wala umma aw'al dinasabkan. Atfan ala dhunabat, karena diatofkan kepada az-zunabat. Wa imma birafa', boleh pula ummu awal dengan rafa', ala annahu mubtada, karena menjadikannya sebagai mubtada. Berarti wawunya apa? Wawu isti'nafiyah. Wa khabaruhu jumlah, khabarnya ummu awal jumlah. Jumlah itu kaha, yaitu jumlah kaha, syibu jumlah, yaitu kaha. Ay kazunabat, kaha ini kazunabat, seperti zunabat dalam hal dekatnya. Waqad dzakara al-wajhaini al-'aini wa qad dzakara al-wajhaini al-'aini wa ad-dimamini ataupun ad-damamini wa huwa tayl kama kaha. Ya. Jarun wa majrur. Al-kaf harfu jar wal ha dhamir muttasil fi mahalli jar bil kaf aw harfu 'athfin. Ya. Aqrab ma'tuf 'ala al-ha min kaha min ghairi i'adatil jar wal ma'tuf yatba'u al-ma'tuf 'alayhi. Dan sungguh al-aini dan ad-dimamini dan hutail menyebutkan dua sisi tadi. Dua sisi i'rabnya. Sisi yang pertama, umma awal, nasab sebagai isim yang diatafkan kepada ad-dunabat. Sisi yang kedua adalah rafa' sebagai mubtada. Kaha, kemudian i'rabnya kaha, jar majrur. Al-kaf harfu jar, wal-ha dhamir muttasil, fi mahali jar, bil-kaf. Atau, au harfu 'athfin au ya ada au-nya tadi ya, ini ma'irab au aqraba, au harfu 'athfin aqraba ma'tuf 'ala al-ha, itu dia tafsir pada ha. Ya, kaha au aqraba, aqraba ma'tuf kepada dhamir ha, kaha au aqraba, seperti az-zunabat ataupun lebih dekat sedikit daripada az-zunabat. Aqraba ma'tuf kepada ha yang ada pada kaha. Min ghair i'adatil jar, tanpa mengulang di sini huruf jarnya. Ya. Wal ma'tuf, dan ma'tuf ngikut kepada ma'tuf 'alaih. Tempat yang dia diatofkan kepadanya. Pada contoh Muhammadun wa Amrun. Muhammad itu namanya ma'tuf 'alaih, Amrun ma'tuf. Muhammadun tempat diatofkannya yang setelahnya. Amrun yang diatofkan. Yang namanya ma'tuf ngikut kepada ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya, tabi'ahu fi jar, ngikut pada hal atau dalam hal jarnya. Wa alamatu jarhil fathah, tanda jar fathah niabatan lil kasrah, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarif, karena dia aqraba itu isim la yansarif. Wal mani'u lahu, yang menghalangi aqraba dari asraf, ya, jar dan tanwin, illatan far'iyatan, dua ilah cabang. Min ilalin tis'in, dari ilah yang 9, yaitu sifat. Yang pertama sifat, akroba sifat. Yang kedua wazan fi'il. Walifu kemudian ditambahkan alif setelah banyak akroba lil itlaq. Alifu itlaq yang ditambahkan untuk memanjangkan akhir dari bait syair ataupun qasidah. Walifu lil itlaq. Zat, kemudian yang terakhir potongan yang ketiga, zat al yamin wa ra'anyan kuba. Zat dhorfu makan, dhorf makan. Wa alamat nasfi fathu akhirih. Tanda nasabnya fathah di akhirnya. Sini singkat i'rabnya. Wal yamin mudhaf ilaih. Kemudian ghair ismu istitsna. Ya, ghair ismu istitsna. Wa ummu awalkaha au aqraba dhat al yamin. Ghair. Jadi ghaira an yankaba. Ghaira itu isim istitsna mansub wa alamat nasbi fathu akhirih. Kemudian an harfu masdariin. Wa nasbin yankub fi'lun mudhari'in. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح آخره والف للإطلاق alifnya juga sama untuk إطلاق والمعنى معنى بشير ini adalah أن هذا الحمار الوحشي bahwasanya keledai liar ini lama mada fi adwi tatkala dia maju ya menuju musuhnya ja'ala mawdi' az-zunabat maka dia menjadikan tempat az-zunabat nahiyata shimali nahiyata kenapa dibaca fathah Zorf apa? Makan. Nahiyata shimali. Di arah kirinya. Qoribatan. Ya. Hal. Qoribatan minhu. Dalam kondisi dekat. Dengannya. Waja'ala habbah. Waja'ala habbatan. Ataupun. Di sini kalau nama tempat. Berarti apa? Kalau nama tempat tertentu ya. Warun sharif ya. Habbah. Tapi kalau umum. Nakirah. Batu besar, ya berarti dia mensorif. Waja'ala halbata ummi awal, seperti itu. Dan dia menjadikan batu, kalau misalkan halbata ummi awal, berarti ummi awal nah batunya. Tapi kalau kita baca halbatan, dinakirahkan menjadi ummi awal, dijadikan supaya atofayan, ataupun badal. Waja'ala halbatan, ataupun halbata ummi awal, nahiyata yaminih. Dan dia menjadikan batu besar. Ya. Kalau dalam tafsirnya kan umawal hadbah ya. Sakhra azimah. Jadi hadbatan umawal. Dia menjadikan sebuah batu besar itu umawal. Berada di arah kanannya. Kaha. Sebagaimana? Ha. Yaitu seperti az-zunabat. Dalam hal disamakannya di sini. Ditashbihnya di sini dalam hal kedekatan kepada dirinya. Ya. Fil qurbi minha. Fahuma an yaminih. Wasimali maka keduanya az-zunabat dan umawal berada di yang satu di sebelah kanannya, yang satu lagi di sebelah kirinya. Miqdaru ma baina kulli minhumā wa baina ṭariqihi wāhid. Jarak antara masing-masing dari keduanya dengan keledai liar ini satu sama jaraknya dari segi kedekatannya. Illā an yankuba ayajur fi 'aduwwihi fatasiru dzunabat. In mala ilaiha fil adu aqrab min ummi awal wa in mala bil adu ila ummi awal sarat aqraba ila ilaihi min az-zunabat kecuali an yankuba jika keledai tadi yankuba ayajur yakni condong fi adui pada musuhnya maka jadilah az-zunabat apabila si keledai ini mala ilaiha ya condong ya condong kepada az-zunabat fil adu dalam hal kedekatannya dengan musuh akrob maka lebih dekat kepada az-zunabat ya. Jadi kalau dia melenceng ke arah musuhnya ke sebelah az-zunabat maka lebih dekat kepada az-zunabat daripada umawal dan sebaliknya kalau dia condong ya menuju musuhnya lebih dekat ke arah umawal maka jadilah dia lebih dekat kepada umawal daripada az-zunabat. Wasyahid fi qawlihi kaha yang menjadi syahid di sini adalah ucapan penyair kaha kaha haitsu jarratil kaf al-mudmara wa huwa qalilun di mana di sini kaf mengejarkan dhamir dan yang seperti ini sedikit wa mithalu hatta min contoh hatta nahu hatta matla'il fajr hingga terbitnya fajar fajar apa di sini fajar ya shadiq i'rabnya hatta harfu ghayatin wa jarin hatta harfu ghaya wa jar مطلع مجرور بحتى مطلع الجر كان لحتى وعلامة جر كسر آخره تند جرنا كسره بعد آخره والفجر مضاف إليه فجر مضاف إليه أي إلى مطلع الفجر معناه sampai terbitnya matahari keselamatan sampai terbitnya matahari apa terbitnya fajar wa qauluhum ucapan mereka yakni ucapannya orang Arab akal tu sama kata hatta ra'siya saya makan ikan ini hingga kepalanya ya Arabnya akal tu fi'lun wa fa'il asama kata maf'ulun bi hatta harfu ghayatin wa jarrin kemudian ra's majrurun bi hatta ra's dijarkan dengan hatta walha dan haknya fi mahali jar pada mahalnya jar bil idhafah dengan sebab idhafah yakni ai ila ra'siha maknanya adalah ila ra'siha hatta ra'siha ila ra'siha bil jar dengan jar ra's inna ma tabihi kenapa di sini al-musannif menatangkan contoh ini إنما أتى به لأن ما بعد حتى في المثال المذكور يجوز رفعه ونصبه أيضا كما سيأتي في باب العطف تلا عليهم اليوم نتغن contoh ini akal tu sama kata hatta ra'siya karena apa yang setelah hatta pada contoh yang disebutkan ini akal tu sama kata hatta ra'siya boleh untuk isim yang setelah hatanya dirafakan hatta ra'suha atau nasab hatta ra'saha kama sa'ati fi babil ataf sebagaimana yang akan datang nanti rinciannya pada bab ataf ya qala al-fakih dikatakan oleh al-fakih wa ata bi misalaini lil isharati ila anna al-jara biha taratan yakunu wajiban wa dhalika in kana ma ba'da isman ghayra dakhilin fi ma qablaha kal ayah kata al-fakih musarrif mendatangkan dua contoh ini untuk hatta yang pertama hatta matla'il fajr yang kedua akal tusama kata hatta ra'siya adalah untuk mengisyaratkan kepada bahwasanya al-jar jar dengan hatta terkadang sifatnya wajib. Ya, wa dzalika kapan itu? Apa babitnya jar dengan hatta itu mengharuskan isim telahnya wajib? Idza kana ma ba'daha isman ghairu dakhilin fi ma qablaha. Nah ini. Apabila yang setelah hatta adalah isim yang dia tidak masuk pada yang sebelumnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr, terbitnya fajar. Masuk enggak kepada yang namanya al-lail? Tidak. Maka ini wajib apa? Jar. Seperti itu ya. Wa taratan yakunu ja'izan dan kadang dijarkannya isim dengan hatta itu sifatnya boleh. Wa dzalika ini batasannya. Dhabitnya. Wa dzalika in kana juz'an mimma qablaha wa lam yata'azzar dukhuluhu. Wataratan dan terkadang sifatnya ataupun terkadang dijarkannya isim oleh hatta sifatnya boleh. Yaitu apabila isim yang setelah hatta juz'an mimma qabla merupakan bagian dari isim sebelumnya. Walam yata'azzar dukhuluhu dan tidaklah terhalang untuk bagian ini masuk kepada yang sebelumnya. Seperti akal tu'asana kata hatta ra'saha. Ini kan jelas ra'as bagian dari apa? As-samakah dan tidak terhalang untuk as-samakah masuk atau berros masuk ke as-samakah. Kal misal seperti contoh ini. Wa inna ma imtana al-ataf fi hatta fil ayah tidak lain terhalang untuk diatofkan. Ya. Isim yang dijarkan oleh hatta kepada yang sebelumnya dengan hatta tidak lain terhalang ataf dengan hatta pada ayat yaitu apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa tidak boleh dirafakan gitu? Matla'ul ataupun apa? Ya, matla'ul fajr diatofkan kepada yang sebelumnya. Hiya. Lianna innama ta'tifu ba'dan ala kul kama sayati karena fungsinya hatta yang mengatofkan innama tidak lain hatta yang merupakan huruf atof itu mengatofkan sebagian ala kul kepada keseluruhan sebagaimana akan datangnya tadi contohnya di antaranya akal tu sama kata hatta ra'siha ataupun hatta ra'suha juga boleh hatta ra'suha itu boleh karena diatofkan ra'su kepada bukan ini ya hatta ra'saha kalau atof Ya, kalau ataf khatar usaha dalam contoh ini. Boleh pula rafa, ya mungkin sebagai mubtada. Hatta ra'uswa nanti akan datang. Khabarnya berarti mahduf. Ya. Kemudian, wal-fajr fil ayah, sedangkan al-fajr dalam ayat ini, laisa ba'da minal lail, bukan bagian dari malam. Sehingga tidak bisa diatofkan al-fajr ataupun tulu'il fajr kepada al-lail. Ya, insyaAllah bisa difahami ya. Ada syal. Ya, tidak terhalang untuk yang setelah hatta masuk kepada yang sebelum hatta. Ya, kayak tadi yang kepala yang tidak terhalang untuk masuk ke asamakah. Ya, seperti itu. Mungkin gitu kita disediakan ikan, kadang kepalanya sudah tidak ada ataupun ada kepalanya. Kalau tadi kan malam kan ya terhalang untuk kita memasukkan tulu al-fajr kepada al-lail. Kan terhalang, karena beda bukan bagiannya. Ya karena kalau bagiannya enggak terhalang gitu. Kalau bukan bagiannya terhalang untuk dimasukkan kepada yang sebelumnya. Wa misalul wawi nahwu wallahi warrahmani. Wa i'rabuhuma zahirun. Wala yajma' bainaha wa baina fi'lil qasami bi khilafi ba'il qasami. Fataqulu aqsamtu billahi. ولا تقول أقسمت والله لأن الواو بدل عن الباء عند حذف الفعل ولذا قيل هي عوض عن فعل القسم فمنها ما يختص بالله أي بلفظ الجلالة وهو الغالب وعبارة المفصل ثم التاء مبدلة عن الواو في مبدلة عن الواو في تالله خاصة انتهى ولفظ رب بفتح ولفظ رب بفتح الراء حال كون لفظ رب مضافا للكعبة أولياء المتكلم حكاه الأخفش ولفظ رب بفتح الراء حال كون لفظ رب مضافا للكعبة أولياء المتكلم حكاه الأخفش وهو شاذ كما قاله الزمخشري وهو التاء المثناة الفوقية أي تاء القسم ولا يجمع بينها وبين الفعل أيضا ويشترط في جوابها كجواب الواو أن يكون خبريا نحو تالله لتقومن فلا يكون فيه استفهام فلا يجوز نحو تالله أو الله هل قام زيد بخلاف الباء فإن جوابها تارة يكون خبريا وتارة يكون استفهاميا نحو بالله هل جاءك أحد نحو تالله تفتأ تذكر يوسف وإعرابه التاء حرف قسم وجر ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالتاء وعلامة جره كسر الهاء تأدبا تفتأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره متصرف من فتئة من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره أنت وجملة تذكر يوسف في محل نصب خبرها وتربي الكعبة ويرابه تربي جار مجرور At-ta'u harfu qasamin wa jarrin wa rabbi muqsam bihi majrurun bita'i wa huwa majrurun wa alamatu jarri kasrul ba'i ta'adduban wa huwa mudhafun wal ka'bati mudhafun ilaihi wa tarabbi wa i'rabuhu tarabbi jarun wa majrurun at-ta'u harfu qasamin wa jarrin wa rabbi bil ya'i muqsam bihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla al ya'i mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabati li anna al ya'a la yunasibuha illa kasru ma qablaha wa huwa mudhafun wal ya'u dhamirun muttasirun fi mahalli jarrin bil idafati wa nadara khafduha li ghairi dhalika kama haka sibawaihin an ba'dil arabi tarrahmani wa i'rabu at-ta'u harfu qasamin warrahmanu muqsam bihi majrurun bita'i wa tahayatika wa i'rabuhu at-ta'u harfu qasamin wa jarrin hayati majrurun بالتائي وعلامة جري كسر آخره وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة ومنها ما يختص بالزمان المعين غير المستقبل فلا يجر غيره وهو حرفان فقط منذ ومذ كما تقدم نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة ويعربه ما نافية رأيته فعل وفاعل ومفعول منذ حرف جر يوم مجرور بمذ وعلامة جره كسر آخره وهو مضاف والجمعة مضاف إليه أو مذ يومين ويعربه مذ يومين جار ومجرور ومذ حرف جر يومين مجرور بمذ وعلاقة جره الياء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو رب بضم الراء وذلك لأن وضعها الثقيل للتقليل نوع من الجنس فوجب وقوع النكرة بعدها دون المعرفة لحصول معنى الجنس بها وبدون تعريف فلو عرفت المعرفة لوقع التعريف زيادة ضائعة نحو رب رجل في الدار ويعربه رب حرف تقليل وجر رجل مجرور برب وعلامة جره كسر آخره في الدار جار ومجرور وجملة الجار والمجرور في محل جر نعت لرجل وأشار المصنف بالمثال المذكور إلى أحكام تتعلق برب صرح بها غيره الأول أن لها صدر الكلام طالب العلم harus kuat staminya persiapkan sedikit ini 2 muka cuma 1 jam setengah belum lebih dari 2 jam Kemudian wa misalul wawi nahu wallahi warrahmani, contoh wawu wallahi warrahmani, demi Allah, demi Ar-Rahman. I'rab keduanya zahir, wa la yujma' bainaha wa baina fi'lil qasam, tidak boleh dikumpulkan antara wawu qasam dengan fi'il qasam. Tidak boleh dikatakan uqsimu wallahi, uqsim warrahmani, tidak boleh ditampakkan fiilnya, harus dimahdhufkan. Sehingga wallahi jar majrur muta'alliq bi qasamin mahdhuf, qasam yang mahdhuf takdirnya apa? Ahlifu ataupun uqsimu. Bi khilafi ba'il qasam, berbeda dengan ba' qasam. Billahi. Boleh ditambahkan fi'ilnya. Fataqulu aqsamtu billahi. Boleh ditambahkan fi'ilnya aqsamtu billahi. Sehingga muta'alliq billah kepada aqsama, kepada isim ataupun fi'il yang madzkur. Wala taqulu aqsamtu wallahi. Tidak boleh engkau katakan pada qasam dengan wawu dengan ditambahkan di situ amilnya, fi'ilnya. Wala taqulu aqsamtu wallahi. Alasannya li'annal wawa badalun 'anil ba' 'inda hadzil fi'l. Karena yang namanya wawu adalah ganti dari ba' ketika dibuangnya fi'il. Alasannya adalah karena wawu adalah badal pengganti dari ba' ketika dibuangnya fi'il. Jadi menggantikan ba' ketika dibuangnya fi'il. Sehingga enggak boleh ditampakkan karena wawu itu ganti ba' ketika dibuang fi'ilnya, gitu loh. Khusus keadaannya. Walidza qila hiya 'iwadun 'an fi'lil qasam, oleh karenanya dikatakan bahwasanya wawu adalah 'iwad 'an fi'lil qasam, pengganti dari fi'il qasam, sehingga tidak perlu lagi disebutkan bersamanya. Wa minha ma yahtas billah, di antara huruf jar ada yang dia dikhususkan untuk lafzul jalalah Allah. Wa huwal ghalib, dan ini yang ghalib, yaitu masuk pada lafzul jalalah Allah. Wa ibaratul mufassal thumma ta mubdilah 'anil wawu fi tallahi khassatan intaha. Ungkapannya penulis Al-Mufassal Az-Zamakhsyari, kata beliau, thumma ta kemudian ta mubdilatun 'anil wawi, adalah ganti dari wawu pada contoh tallahi khassah secara khusus. Kalau tadi wawu sebagai ganti dari apa? Ba yang dibuang darinya fi'ilnya. Kalau tak, sebagai ganti dari apa? Dari wawu. Intaha. Wa lafdu rabb. Lafadz rabb. Bi fathir ra. Dengan fathar ra. Hala kauni lafdu rabb mudhafan. Ini titik sudah ya. Disebutkan di matanya di situ. Yang dikhususkan dengan. Ataupun di antara huruf yang khusus kepada lafzul jalalah Allah adalah apa tadi sebutkan, wawu ya, ataupun kurang tepat ya. Kita katakan di sini bahwasanya walafdu rabb, yang pertama kan lafzu Allah ya, yang kedua lafadz rabb dengan fathah ra. Hala kauni lafzu rabb, yaitu dalam keadaan lafadz rabb ini mudhafan, maksudnya wa rabb mudhafan, maksudnya hala. Di sini kan mudhafan kan hal. Jadi ditafsirkan itu. Hala. Kauni lafzi rabb mudhafan. Ketika dalam keadaan lafaz rabb itu diidhafahkan. Ya tidak bisa bersendirian seperti lafzul jalal Allah. Ya. Ketika lafaz rabb ini dalam keadaan diidhafahkan kepada Ka'bah. Ya. Ataupun kepada ya mutakallim. Hakahu al-akhfash, ini dihikayatkan oleh al-akhfash. Ya. Wa huwa syadzun kama qalahu Zamakhsyari, tapi katanya di sini syadz, syadz bisa bermakna jarang dalam penggunaan sebagaimana dikatakan oleh Az-Zamakhsyari. Wa huwa ta, yaitu ta yang dikhususkan untuk lafzul jalalah Allah, dan lafaz rabb yang diidhafahkan kepada apa, Al-Ka'bah dan yang mutakallim adalah ta gitu. Al-musannatu, ta yang bertitik dua, al-fauqiyah di atasnya, ay ta'ul qasam, yakni ta' qasam. Walai jum'a bainaha wa bainal fi'li aydha, dan tidak juga diperbolehkan untuk dikumpulkan antara ta' qasam dengan fi'ilnya. Ya kan tadi, alasannya. Kalau bersama wawu, kenapa enggak boleh dikumpulkan bersamanya fi'il qasamnya? Karena wawu sebagai ganti dari ba' yang tanpa fi'il. Ta'nya sebagai ganti dari wawu, ya sama. Cabangnya wawu. Wa isyaratu fi jawabiha ka jawabil waw, dipersyaratkan pada jawaban sumpah dengan ta seperti dipersyaratkannya jawaban pada sumpah dengan wawu, yaitu an yakuna khabariyan, agar jumlah jawabnya berupa jumlah khabariyah. Tidak boleh jumlah apa? Talabiyah. Ya. contoh tallahi la taqumanna, demi Allah engkau benar-benar akan berdiri ataupun berdiri, sedang berdiri. Fala yakunu fihi istifham, tidak boleh bersama ta jawabannya dengan istifham. Fala yajuz, tidak ada, ya tidak ada bersama ta qasam jawaban yang berupa istifham. Fala yajuz, dan itu tidak boleh. Contohnya tallahi, awallahi hal qama zaidun, ini enggak boleh. Tallahi hal qama zaidun ataupun wallahi hal qama zaidun, enggak boleh. Karena syarat ya jawabannya sumpah dengan apa? Wawu dan ta adalah dengan jumlah apa? Khabariyah, atau dalam bentuk jumlah khabariyah. Bi khilafil ba, berbeda halnya dengan ba. Fa inna jawaba, kalau ba beda. Ba itu asalnya ya, sehingga perlakuannya beda, lebih kuat. Bi khilafil ba fa inna jawabaha taratan yakunu khabariyan, berbeda halnya dengan sumpah dengan ba, maka jawabannya terkadang berupa jumlah khabariyah. Ya. Sudah kita lewatkan ya. Belum lama ya. Wa taratan yakunu istifhamiyan, terkadang jawabannya berupa jumlah istifhamiyah. Contoh billahi hal jaaka ahadun, demi Allah apakah telah datang kepadamu seseorang? Nahu, contoh tallahi. Contoh dari penggunaan ta qasam, tallahi. Taftau tadhkuru Yusuf, demi Allah senantiasa engkau ingat kepada Yusuf. I'rabnya ta harfu qasamin wa jarin wa lafdul jalala muqsam bih majrurun bit ta wa alamatu jari kasrul ha'i ta'adduban, ditambahkan di sini ta'adduban. Taftau fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammu akhirih mutasarrifun min fati'a min akhawati kana tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar واسم مستتر فيها وجوبا تقديره انت وجمله تذكر يوسف في محل نصب خبرها. Jadi jumlah tadhkuru Yusuf pada mahal nasab sebagai khabarnya tafta. Fatia termasuk akhwatnya apa? Karena amalannya apa? Merafakan isim menasabkan khabar. Di sini isimnya jelas tafta dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta jumlah tadhkuru Yusuf fi'liyah pada mahal nasab khabar. Wa tarab al-Ka'bah, irabnya tarab, tarab ya jar wa majrur ta harfu qasamin wa jarin rab muqsam bih, muqsam bih adalah zat yang dijadikan sebagai sumpah ya, ada muqsam alaih, itu yang disumpahi jawabannya berarti ya. Ada juga harful qasam, muqsim orang yang bersumpah. Wa huwa majrur, dan dia rab majrur wa alamatu jari, tanda jarnya kasrul ba ta'duban, kasrul ba ta'duban. Wa huwa mudhaf, dan dia rabb mudhaf, al-ka'bah mudhafun ilaih. Wa tarabbi, i'rabu tarabbi jar majrur atta harfu qasamin wa jarrin wa rabbi bil ba muqsam bih wa huwa majrur wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla al-ya mana' min dhuhuriha ishtighal al-mahal bi harakatil munasabah li'anna li'a la yunasibuha illa kasru ma qablaha wa huwa mudhaf. Waliyah bamir mutasil fi mahal jarin bil idhafah, insyaallah mafhum ya, bisa diterjemahkan i'rabnya. Wa nadara, dan jarang khafdhuha li ghairi dzalik, mengkhafdhkannya ta qasam untuk selain yang tersebut di atas, selain pada lafzul jalal Allah, selain pada rabb yang diidhafahkan kepada Ka'bah ataupun ya mutakallim. Kama haka sibawaihi an ba'dil arab, sebagaimana dihikayatkan oleh sibawai dari sebagian orang Arab. Ada, cuma jarang. Ya, sebagaimana dihikayatkan oleh sibawai dari sebagian orang Arab. Ada datang gitu. Untuk selain lafad itu yang tersebut di atas. Ya. Ya. Contohnya Ar-Rahman, yaitu kepada Ar-Rahman. Ar-Rahmani demi Ar-Rahman. I'rabnya ta harfu qasamin Ar-Rahman muqsamun bih majrurun bita. Wa ta hayatik, demi kehidupanmu, ya Allah. Wa i'rabik, wa i'rabuhu i'rabuhu atta harfu qasamin wa jarrin hayah majrur bita wa alamatu jari kasru akhiri wa huwa mudhaf al kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah wa minha, di antara huruf-huruf jar berikutnya. Jadi huruf-huruf jar beda-beda ya, beda-beda fungsinya, beda-beda amalannya dan tempat-tempatnya. Wa minha ma yakhtas bizaman, di antara huruf jar ada yang dia khusus masuk ke zaman. al-mu'ayyan tertentu. Al-mu'ayyani ghairi al-mustaqbali. Selain mustaqbal. Fala yajuru ghairah. Dan dia tidak mengejarkan selain zaman. Di antara huruf jar ada yang dia terkhususkan, dikhususkan masuk kepada zaman tertentu selain mustaqbal. Dan dia tidak mengejarkan selain zaman. Wahuwa harfani, yaitu ada dua huruf. Faqad saja. Mundu dan mudh. Kama taqaddam. Sebagaimana yang telah lewat. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumi al-jum'ah. Saya tidaklah melihat dia sejak. Ataupun dari hari Jumat kemarin. I'rabnya ma nafiyah. Ra'aituhu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Mundu harfu jarin. Yauma majrurun bi mundu. Yaumi majrurun bi mundu. Wa alamatu jarhi kasur akhirih. Wa mudhaf al-jum'ah mudhafun ilaih. Au mudh yaumaini. Ya, mundu yaumaini ataupun mud yaumaini. I'rabnya mud yaumaini jar majrur, mud harfu jar yaumain, majrur bi mud wa alamatu jarhi al-ya niabatan 'anil kasrah li'annahu mufannan. Wa minha, di antara huruf jar, ma yakhtassu bin nakirat, ada yang dikhususkan masuk kepada isim-isim nakira ghaliban secara umum. Wa huwa rubba, yaitu rubba dengan dhammah rabb. Ya. Wadhalika li'anna wab'aha, kenapa sih rubba di sini dikhususkan pada isim-isim yang nakira saja dunal ma'rifah. Wadhalika li'anna wab'aha litaqlilin, karena tujuan diletakkannya rubba adalah untuk menunjukkan taqlil, jarang, sedikit. Ya. Litaqlili, litaqlili naw'in minal jinsi, untuk menunjukkan taqlil, pengurangan jenis, pengurangan macam dari jenis. Litaqlili naw' minal jins, mempersempit macam dari jenis, mengurangi macam dari jenis, menyedikitkan macam dari jenis. Nah itu nakiro kan umum tuh. Iya. Kemudian diidhofahkan maka lebih sedikit gitu. Fa wajaba wuqu'un nakiro ba'daha dunal ma'rifah, karena tujuannya ruba itu diletakkan untuk mengurangi macam dari jenis. Mengurangi macam dari jenis yang akan disebutkan setelahnya. Fawajaba wuku'un nakirah. Maka wajib jatuhnya isim setelah rubah dalam keadaan nakirah. Saya ulangi, dikarenakan diletakkannya rubah adalah untuk mengurangi. Macam dari jenis isim yang disebutkan setelahnya. Maka wajib untuk jatuhnya nakirah setelahnya. Dunal ma'rifah, bukan ma'rifah. Agar lihusuli makna jinsi, agar dihasilkan makna jenis. Biha dengan rubah itu bersama isim nakirah. Ataupun lihusuli makna jins biha bin nakirah seperti ini ya. Agar dihasilkan makna jenis dengan nakirah itu. Wabiduni ta'arif, dan tanpa mengandungi makna ta'arif. Jadi jenisnya ini tidak mengandungi makna ta'arif. Falau arrafta al-ma'rifah la waqa'a ta'rif ziyadah bai'ah awalau urrifatil ma'rifah. Ya, seperti itu ya. Seandainya isim ma'rifah dima'rifahkan, la waqa'a ta'rif ziyadah bai'ah, ini saya ta'rif ini merupakan tambahan yang sia-sia. Ya, enggak ada salahnya. Ada yang salah tulis ya. Jadi tadi telah disebutkan makna rubah adalah untuk menyedikitkan. Ya, menyedikitkan macam dari jenis yang itu ada, macam dari yang itu jenis itu ada pada isim-isim nakirah. Seolah-olah dikhususkan gitu loh. Yang tadinya umum jenisnya tadi lebih dikhususkan. Tapi enggak sampai pada nakirah, pada ma'rifah. Ya. Tapi kenapa? Karena tujuannya bukan untuk memarifahkan, hanya untuk menyedikitkan gitu jenis yang ada di dalamnya. Lebih sedikit. Seandainya masuknya kepada ma'rifah, berarti ini ma'rifah dimarifahkan lagi, karena tujuannya rubah kan tadi kan memperkecil jenis yang ada di isim setelahnya itu. Kalau ma'rifah sudah kecil itu, sudah tertentu, ditetap di ta'rif lagi dengan rubah. Maka ini ziyadah yang bawa ya sia-sia. Ya. Kalau rubba rojulin karimin, seperti yang contohnya di sini, rubba rojulin fiddari, jarang sekali seorang yang ada di rumah ini, ila akhirnya, belum disebut, enggak disebutkan di sini apa khabarnya. Ya di sini rojul kan nakirah tuh. Dan dia cakupannya kan luas. Ya kan luas. Semua orang yang dia itu laki-laki balik maka masuk ke dalam penamaan rojul. Ya jenis rojul. Nah dipersedikitkan cakupan rojul ini dengan rubba. Tapi gak sampai kepada nakirah enggak. Karena tujuannya bukan menakirahkan. Ya kalau sudah ma'rifah ya sudah. Seolah-olah dimakrifahkan kembali gitu dengan rubba ini, sehingga apa sia-sia. Rubba rojulin fidjari, ya. Jarang sekali, kan, seorang laki-laki yang ada di rumah ini, jarang sekali laki-laki yang ada di rumah ini. Ila akhirnya nanti akan kita baca. Nah, contoh rubba rojulin fidjari i'rabnya, rubba harfu taqlilin wajarin rajulin majrur biruba wa alamatu jarri kasru akhirih fi dar jar majrur wa jumlatul jari wal majrur fi mahalli jarrin na'tun lirajul. Jadi jumlah fi dar itu sifat bagi rajul, ruba rajulin fi dar, sedikit sekali seorang laki-laki yang ada di rumah. Khabarnya mana? Tidak disebutkan. Wa asyara al musannif bil misal al mazkur, musannif mengisyaratkan dengan contoh yang beliau sebutkan untuk rubba rajulin fiddar ila ahkamin. Ya di sini dibuang ya apa khabarnya, nanti akan ada penjelasannya. Sengaja kita tidak sampaikan karena akan ada penjelasannya mengapa tidak disebutkan di sini khabarnya. Nah, saya baca aja waktunya tinggal sedikit ya, saya selesaikan. Musannif mengisyaratkan dengan contoh yang beliau sebutkan rubba rajulin fiddari kepada hukum-hukum yang berkait dengan rubba, yang mana sarraha biha ghairuh. Sarraha biha ghairuh, selain musannif itu menyebutkan hukum-hukum tadi secara sharih, secara jelas hukum-hukumnya. Yang pertama tanpa isyarat gitu loh. Kalau musannif kan isyarat contoh. Iya. Yaitu bahwasanya yang namanya rubba harus masuknya kepada nakirah. Harus disifati. Khabarnya seringkali dibuang. Nah, itu kan hanya dengan contoh. Ya. Isyarat dengan contoh. Tapi yang lain menyebutkan hukum-hukum tadi yang berkait dengan rubah secara sharih. Hukum-hukum yang berkait dengan rubah. Satu, dua, tiga. Gitu. Al-awwal yang pertama. Yang disebutkan oleh selain musannif. Al-awwalu anna laha sadrul kalam. Min baini hurufil jar. Bahwasanya dia, ba ini, memiliki hak di awal kalam. Mimba ini huruf filjar, berbeda dengan huruf-huruf jar yang lain, ya kan? Hukum asalnya huruf-huruf jar yang lain ditempatkan di belakang, kecuali ada faedah tertentu, takhsis misalkan, ya kan? Ataupun ihtimam, ataupun yang lainnya. Karena takdimu ma haqqu ta'khir fihi madza takhsis, makna takhsis ataupun ihtimam atau sebaliknya. Ta'khiru ma haqqu taqdim, seperti itu juga faedahnya untuk takhsis. Li'annaha mawdu'atu li'insya'i taqlil, karena kenapa sih ditaruh di depan rubba ini? Karena rubba diletakkan untuk memunculkan makna taqlil, makna jarang atau taksir sering. Wasti'maluha fi tsani katsir, dan penggunaan rubba dengan makna yang kedua taksir seringkali itu lebih banyak. Meskipun asalnya untuk taklil, makanya dalam i'rab seringkali di i'rab dengan rubah harfu taklil, meskipun maknanya sering di situ, karena asalnya demikian sehingga melihat asalnya dikatakan harfu taklil, meskipun maknanya taksir gitu kata. Wasani, hukum yang kedua, yang pertama apa tadi? Laha sadrul kalam. Yang kedua, anna majruruha yusuf idza kana isman dhahiran. Kal misal, yaitu bahwasanya isim yang dijarkan oleh rubba harus disifati. Saya ulangi, bahwasanya yang dijarkan oleh rubba harus disifati jika dia berupa isim zahir. Majrurnya rubba harus disifati jika berupa isim zahir. sebagaimana contoh tadi, rubbah rajulin fiddari, rubbah rajulin karimin laki itu, rubbah romyin min ghairi romin, dan masih banyak yang lain. Ya itu enggak ada ya? Ada sifatnya enggak itu? Rubbah romyin. Enggak ada ya? Ya mungkin sifat juga min ghairi rominnya itu. Hasil misalkan, ya kan? Khabarnya dari hasilun. Rubbah romyin min ghairi romin hasil. Terkadang lemparan anak panah yang datang dari selain ahlinya hasil justru menghasilkan gitu. Ya dicek itu. Tapi juga disebutkan di sini enggak harus ternyata ya. Tsumma ikhtalafu hal wasfu ghalib aw wajib, kemudian mereka berselisih ahli nahwu terkait dengan disifatinya isimnya ruba. Apakah sifatnya ghalib keumuman atau sifatnya wajib harus? Dzahaba ila al-awwal, berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu sifatnya ghalib jamaah sekelompok ahli nahwu. Wa ila tsani, dan kepada pendapat yang kedua yang mengatakan wajib disifati apabila isimnya berupa isim dhahir. Ini dipilih oleh Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Sarraj, wa man tabi'ahuma, dan yang mengikuti keduanya. Wa ikhtarahu Ibnu Hal Al-Hajib, dan juga ini dipilih oleh Ibnu Al-Hajib. Wa ibaratu ba'dihim wa nakira al-zahira yalzamuha an takuna mausufah, mausufatan mimfrodin. Ungkapan selain mereka tentang isimnya ruba, katanya an nakira al-zahira, isim nakira yang zahir, yalzamuha an takuna mausufa, harus disifati. Ini mengatakan wajib juga ya. Bimufradin, boleh dengan sifat yang mufrad seperti rubba rajulin jawadin, atau disifati dengan jumlah fi'liyah, contoh rubba rajulin ja'ani, atau dengan jumlah ismiyah, contoh rubba rajulin abu karimun. Kenapa harus? Wadhalika litahsulal ifadatu bin naw', agar dihasilkan ifadah naw', jenis. Lianna sifat, karena sifat tukhassis al-jins ya al-mazkur awalan fayasiru biha naw'an, agar dihasilkan mana yang lebih umum dan khusus. Kelihatannya dari sini antara jenis dengan naw' sepertinya lebih umum apa jenis ya, lebih khusus apa naw'. Disebut litahsul al-ifadah binaw', untuk menghasilkan faedah naur macam model. Lianna sifat, karena sifat ya tukhassisul jenis, itu menghususkan jenis yang telah disebutkan awalan pertama kali. Fayasiru biha, maka jadi dengan sifat ini naur lebih khusus lagi ya. Mungkin dicontohkan ya perbedaan jenis dengan naur ya. Buah itu jenis kan? Ya di situ ada ataupun inilah pisang, almaus itu jenis. Ya di bawah jenis ini ada macam-macam. Pisang raja itu nauknya, pisang ambon, pisang apa lah? Pisang apa? Pisang mainan, eh? Ya itu lebih umum ya dengan di beri sifat maka lebih menjadi nauk gitu, lebih khusus al-muhim lebih khusus. Wa qala ar-Radi ba'da dzikri al-khilaf fi wujubi kauniha mausufatan wal aula an yajiba dzalik li anna rubba mubtada'un 'ala ma ikhtarna la khabara lah li ifadati sifatin majruratin ya li ifadati sifatin majruratin ma'na al-jumlah kama fi aqallu rajulin yaqulu dzalik intaha. Kata Ar-Radi setelah menyebutkan perselisihan terkait dengan fi wujubi kaunihi mausufah, kewajiban isim majrurnya ruba itu disifati, kata beliau wal aula gitu, yang lebih utama annahu yajib, bahwasanya itu wajib disifatinya majrurnya ruba itu wajib. Dzalika li anna ruba, ini demikian dikarenakan ruba itu mubtada, sebagaimana pendapat yang kami pilih. La khabarullah mubtada, yang tidak punya khabar. Kenapa? Li'ifadati sifatin majruratin makna jumlah. Tujuannya disifati ini adalah agar sifat yang majrur ini menghasilkan faedah makna jumlah. Agar ada makna jumlah dengan sifat tersebut. sebagaimana dalam contoh aqallu rajulin yaqulu dzalik. Aqallu rajulin yaqulu dzalik. Ini kan aqallu rajulin. Dikhususkannya dengan idhofah kalau ini. Apa? Yaqulu. Aqallu rajulin yaqulu dzalik. Mana sifatnya di sini? Yang kemarin kita lewatkan sudah kan ya? Mana khabarnya? Enggak ada khabarnya ya? Iya, enggak ada khabarnya. Persis. Karena sudah tercukupi ya dengan sifat itu yang mengandungi makna khabar. Jadi murja kembali yang lewat-lewat itu. Sebagaimana dalam sunnah aqallu rajulin yaqulu dzalik. Sedikit sekali laki-laki yang mengatakan demikian. Nah, itu. Di sini disifati kan? Aqallu apa? Rajulin. Iya. Dengan apa yaqulu dzalik? Iya. Rajulin disifati dengan yaqulu dzalik. Maknanya kan apa? Qallayan. Qalla rajulun yaqulu dzalik. Ya. Jadi di situ mengandungi makna jumlah ya, dengan adanya makna jumlah ini tercukupi diri apa? Khabar, enggak butuh lagi khabar. Seperti aqallu rajulin yaqulu dzalik. Enggak ada khabarnya, tapi tercukupi dengan sifat yaitu yaqulu dzalik. Sifat bagi rajul. Intaha. Jadi bikin pula tadi pada contoh rubba, makanya dicontohkan dalam contoh di rubba rajulin fiddar. Jarang sekali seorang laki-laki ada di rumah. Tuh, sudah. Secara makna sudah sempurna ya kan? Kenapa? Karena ada sifat. Yang sifat ini posisinya seperti jumlah. Mana tadi? Tanggung ya. Syarat ya. Selesaikan aja ya. Intaha. Wa ma qalahu min anna rubba mubtada mabni ala al-qawl bi annahu ism wa qad hakahu fi shifa sudur an al-kufiyyin wal akhfash wa radi wa huwa dha'if wala sa'ana harf jar lakin al-ashah anna laysat mu'addiyah lil fi'l bal hiya harfu za'i harfun zaidun la tata'allaq bi shay' fa mahallu majruha hiya fi nahwi rubba rajulin salih. Ah, panjangan. Wa ma qalahu, apa yang diucapkan oleh beliau ar-radi bahwasanya rubba itu mubtada. Ya, rubba itu mubtada. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya rubba adalah isim. Karena ada khilaf. Ya. Yang mengatakan bahwasanya rubba mubtada karena dia membawa rubba kepada isim. Waqad hakah, ini pendapat dihikayatkan dari atau di dalam kitab Syifa Sudur dari orang-orang Kufah, Al-Akhfash, Ar-Radi, dan ini pendapat lemah. Yang lebih sahih adalah rubba itu huruf jar. Lakinil ashah ana laysat ma'diyah. Hanya saja yang lebih sahih bahwasanya rubba ini adalah huruf jar. Laisat mu'addiyah, bukan huruf jar yang menjadikan muta'addi fi'il. Balhiyah harfun zaid, bahkan dia semata huruf tambahan. La tata'allaq bi syai'in, tidak berkaitan dengan sesuatu pun dari fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il. Fa mahallu majruriha, maka mahalnya isim yang dijarkan oleh rubba pada contoh rubba rajulin. Iya, salihun 'indi. Rafa'an. Mahalnya rajulin pada contoh rubba rajulin salihun 'indi rafa. Rubba rajulin salihun 'indi raf'un rafa. Itu ya rab khabarnya mahal. Rafa khabarnya mahal. Alal ibtida sebagai mubtada. Wa fi nahwi, dan dalam contoh rubba rajulin salihin laqitu, itu rajulin mahalnya nasab sebagai maf'ul. Dan dalam contoh rubba rajulin salihin laqituhu, itu rajul mahalnya rafa. Boleh rafa, boleh nasab. Ya, rubba rajulin salihin laqitu, boleh rafa, boleh nasab. Kenapa? Li'annahu min babil ishtighal, karena ini masuk pada bab ishtighal. Ya, sudah kita lewatkan ya, bab ishtighal ya. Pada nawasib itu. Jadi rajulun bisa rajulan kalau tanpa rubba ya. Bisa dikatakan rajulan salihan laqitu, ya kan? Boleh rajulun salihun laqitu. Kalau rajulan salihan laqitu, dia mansub dengan fi'il ya mahdhuf yang ditafsirkan dengan yang disebutkan di sini kan, laqitu rajulan salihan laqitu. Kalau marfu sebagai apa? Sebagai apa? Apa sebagai apa? Khabar dari apa? Sebagai apa? Masih ingat enggak? Sebagai khabar atau mubtada? Hah? Khabar. Khabar atau mubtada? Coba dicek lagi ya. Aduh. Saya lewatkan istighol. Boleh dengan dua sisi. Kama fi nahwi, sebagaimana dalam contoh hadza laqituhu. Hada laqitu. Wa yajuzu mura'atu mahallih, dan boleh untuk memperhatikan atau memandang mahalnya dalam itba'nya, pada itba'nya, sekarang pembahasan itba'nya. Bagaimana dengan isim yang dia merupakan tabi' bagi isim majrurnya ruba? Boleh engkau memperhatikan mahalnya dalam itba'nya, kasiran, dalam kebanyakan keadaan. Seperti ruba rajulin alimin wa khihi. Ya. Ataupun akhuhu. Ya boleh juga, alimun juga boleh ya. Rubba rajulin alimin wa akhi, boleh pula rubba rajulin alimun wa akhuhu. Aqama indi, tinggal di rumahku ataupun di sisiku. Nah, itu khabarnya aqama indi. Wa rubba rajulin fadilin wa akhihi aw akhahu laqitu. Ya, pada contoh rubba rajulin fadilin boleh wa akhihi, boleh wa akhahu. Laqitu. Ya. Kalau wa akhihi, melihat apanya nih, wa akhihi, lafadznya, iya kan? Kalau wa akhahu melihat apa? Mahalnya, karena rajulin, rubba rajulin mahalnya apa? Nasab sebagai maf'ul bi dari laqitu, maf'ul bi muqaddam dari apa? Laqitu. Wa salih, hukum yang ketiga. Anna al-fi'la alladhi tata'allaq bihi yajibu ta'khuruhu 'anha wa annahu yaji'u mahdhufan fil aktsar. Ah, ini jawabannya. Yang ketiga, bahwa fi'il yang rubba itu berkaitan dengannya, yajibu ta'akhuruh, wajib diakhirkan penyebutannya dari rubba. Wa annahu yaji'u mahdhufan, dan terkadang atau dan bahwasanya fi'ilnya yaji' mahdhufan, datang dalam kondisi dibuang, fil aktsar, dalam kebanyakan keadaan, seperti dalam contoh di sini ya, dibuang. Wa inna ma wajaba taratan li sebentar, wa annahu yaji'u mahdhufan, ya betul, dan bahwasanya fi'ilnya datang dalam kondisi dibuang, dalam banyak kondisi. Wa inna ma wajaba taratan li annaha li insya'i taqlil wa kullu ma wabahu al-insya' falahu sadrul kalam wa amma hadfu fali anna al-ma'na ma'lum bidunih. Nah, titik tadi ya. Wa inna ma, tidak lain wajib, terkadang. Wajib apa di sini? Eh? Apa? Iya. Wa inna ma wajaba taratan, tidak lain wajib, yang tadi yang sebelumnya tuh, yajibu ta'akhuruh, tidak lain diwajibkan untuk diakhirkan fiilnya dari ruba tertarotan di anna halil insya, di insya taklil, karena ruba itu untuk mendatangkan taklil, makna taklil. Wa kullu ma wabahu al-insya falahu sadrul kalam, dan segala sesuatu dari kalimat yang diletakkan untuk insya itu memiliki hak sadrul kalam gitu. Kalau diakhirkan hilang gitu ya maknanya. Wa mahadzuhu fali anna al-ma'na ma'lum bidunih. Adapun pembuangan fiil lain nih. Sekarang pembuangan fi'il, alasannya kenapa? Wa amma hadzu, adapun pembuangan fi'il, fali anal ma'na ma'lumin buduni. Karena maknanya, meskipun dibuang, fi'ilnya itu ma'lum. Ma'lum. Ini tadi kan? Ruba marujun fiddar. Jarang sekali, apa, adanya seorang laki-laki di rumah ini. Ruba rajulin fiddar. Jarang sekali, seorang laki-laki ada di rumah ini. Sudah ma'lum maknanya. Cukup, insyaAllah. Ya, sampai di sini sebelum ditutup masih ada iskal, ada ya. Baik, habis waktunya. Apa, Mat? Hukum yang kedua, yaitu bahwasanya ini hukum terkait dengan rubah ya, yaitu agar isim yang dijarkan oleh rubah itu disifati apabila dia berbentuk isim lohir. Nah itu, kemudian ada khilaf, apakah mensifati isimnya rubah itu alal aghlab berdasarkan keumuman, ataupun alal wujub menurut kewajiban, keharusan. Nah itu, mana yang sulit? Intinya itu. Tapi yang lebih utama adalah apa? Wajib. Harf ya. Tadi yang saya rubah sebagai huruf. Huruf harful jar syibuz zaid. Huruf jar menyerupai apa? Huruf jar tambahan juga menyerupai huruf asli. Separuh-separuh. Sudah lewat kan? Apa? I'rabnya mubtada, isim setelahnya mubtada di i'rab. Enggak mempengaruhi i'rab aslinya itu ruba. Dia hanya mempengaruhi lafadznya, lafadz isim setelahnya. Ya, ada ya. Cukup ya. Ya, silakan bagi yang mau saya istirahat, sekarang kita langsung masuk ke pelajaran yang kedua. Mutamimah.